فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di berikutnya kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya dari surat An-Naba, ayat yang keberapa ini sekarang, yang ke waja'alna minal mu'thirat sekarang ya. Ayat yang ke 13 atau 14? 13. Tayyib. Berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, "Wa anzalna minal mu'syirati ma'an fajjaja." Dan kami turunkan minal mu'syirat, dari al-mu'syirat, ai as-sahab. Al-Mu'syirat yakni awan, kami turunkan dari awan. Dan itu merupakan salah satu daripada penafsiran. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Mu'syirat ar-riyah. Mu'syirat itu asal katanya adalah ar-riyah, yakni angin. Dan itu merupakan penafsiran dari sekian banyak mufassirin selain Ibn Abbas. Di sana ada Ikrimah, Mujahid, Qatada, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid bin Aslam, juga Abdurrahman bin Zaid. Lantas bagaimana menerjemahkannya kalau itu adalah angin? Wa anzalna minal mu'syirati yakni ar-riyah. Maksudnya yakni angin yang mengandung padanya air hujan yang menggerakkan daripada awan. Angin yang menggerakkan awan, itu maknanya. Kalau kita memahami kalimat al-mu'syirat yakni ar-riyah, maknanya adalah angin yang dia kisaran-kisarannya, perputaran-perputarannya dan bertiupnya angin tersebut membawa daripada awan as-sahab ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dalam riwayat yang lain Ibn Abbas mengatakan maknanya adalah as-sahab, ya, dalam riwayat yang lain al-mu'syirat yakni as-sahab. Dan tentunya dengan penjelasan yang tadi disebutkan tidak ada kontradiksi. Di saat Ibn Abbas mengatakan maknanya adalah ar-riyah, itu adalah asal kalimat al-mu'syirat. Kemudian pada riwayat yang kedua as-sahab, yakni konsekuensi daripada angin yang dia membawa air hujan. Itulah sahab, air angin yang membawa air hujan, ya, itulah sahab. Demikian pula penafsiran daripada ahlul lughah. Para imam ahlul lughah menyatakan makna ini. Al-Farra di antaranya menyatakan hiya as-sahab allati tatahallab bil matar walam tumtir ba'du. Mu'syirat itu adalah awan yang di situ terkandung padanya air hujan yang sangat banyak melimpah tetapi belum jatuh. Itu namanya mu'syirat. Kama yuqal, ini ucapan ahlul lughah ya, tentunya bisa lebih rinci memberikan argumentasi. Sebagaimana dikatakan imra'atun mu'syirun, imra'ah mu'syir. Apa itu artinya? Idza dana haydhuha wa lam tahid. Wanita yang mu'syir, itu adalah wanita yang sudah mendekati masa haid dalam keadaan belum haid. Maka mu'syirah terambil dari kalimat itu, terkandung padanya air hujan yang siap untuk dijatuhkan, tapi belum jatuh. Adapun sebagian mufasirin menyatakan minal mu'syirah, yakni minas samawat. Ini merupakan kalam ghorib, ya. Qaul ghorib, pendapat yang nyeleneh. Al-mu'syirah artinya as-samawat. Ada sebagian mufasirin yang mengatakan demikian, dan itu sulit untuk kita menerjemahkannya. Dan dalam artian minal mu'syirah, minas samawat, ya mungkin kalau dari sini menerjemahkannya mudah saja. Kami turunkan dari langit air hujan, ya kan, mudah. Tapi mu'syirah dengan makna samawat ini sulit untuk dicarikan padanannya. Dari mana, ya, untuk bisa diambil kalimat tersebut. Sehingga yang paling tepat adalah makna as-sahab, dan itu yang dipilih oleh Syekh Sa'di. Mu'syirat ini dari kalimat mu'syirah. Orang Arab biasa mengatakan kalimat man a'sharatis sahabah, ya. A'sharatis sahabah. Itu ucapan orang Arab. A'sharatis sahabah idza ausyakat ala inzalil ma limtilaiha. Yani di saat sudah sangat dekat waktu turunnya hujan karena penuhnya sahab tersebut, awan tersebut dengan air. Tinggal bersnya gitu. Minal mu'syirat, yakni awan hitam yang sudah siap turun hujan. Itu maknanya. Maka makna ini mirip dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Rum. Allah menyatakan Wallahu alladhi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Allahu alladhi yursilur riyah, ya kan, kalau di sini riyah, padahal itu ya mu'syirat tadi itu. Sehingga ini penafsiran Ibnu Abbas, dan beliau adalah turjuman Al-Qur'an, memaknai daripada al-mu'syirat yakni ar-riyah, yang menggerakkan daripada awan yang telah siap untuk diturunkan air hujan. Allah lah yang mengutus angin, yang kemudian menggerakkan dengan angin tersebut awan. Fayabsutuhu fis sama, kemudian Allah bentangkan awan tersebut di langit sana. Kaifa yasha, sesuai dengan yang apa yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, kemudian Allah jadikan gumpalan-gumpalan awan tersebut. Ya. Fatara waqa yakhruju min khilalih, maka engkau lihat cucuran-cucuran air hujan dari sela-sela awan tersebut. Taib. Ma'an sajjaja. Sajjaja artinya adalah munsobba, mutatabi'a. Sajjaja artinya adalah munsobban mutatabi'an. Artinya melimpah, air yang melimpah dan berturut-turut, mutatabi'an, susul menyusul. Taib. Berikutnya, ya. Ma'an sajjaja ai katsiran jiddan. Ini maknanya sama dengan munsoban mutatabian. Ini katsiran jiddan, sangat banyak sekali. Melimpah ruah, karena memang al-mu'syirat maknanya demikian. Awan yang sudah terkandung padanya air hujan penuh, siap di curahkan. Linukhrija bihi habba, agar dengan itu kami keluarkan ya, dengannya biji-bijian. Linukhrija bihi habban, kami keluarkan dengannya biji-bijian. Min purrin wa sya'irin wa dzurratin wa aruzin wa ghir dzalika mimma ya'kuluhul adamiyun. Biji-bijian dari berbagai macam jenis gandum, biji-bijian gandum, baik gandum jenis bur ataupun sya'ir, juga berbagai macam jenis-jenis biji-bijian yang lain, semisal jagung dan juga beras dan yang lainnya dari makanan-makanan pokok Bani Adam yang dimakan oleh mereka, dimakan dan yang disimpan. Dan juga tidak hanya Bani Adam saja, an'am, bahaim, hayawan, yang semuanya itu 'alallahi rizquha, menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa nabatan, batan. Kalau tadi habban, ya ini biji-bijian. Wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Dua jenis makanan pokok yang dengannya terhasilkan berbagai macam kemaslahatan manusia, itu hanya dengan air, air hujan. Dan itu menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nabatan yasmal sa'ir nabat. Maka kalimat nabatan ini tercakup padanya seluruh daripada tumbuh-tumbuhan. Allazi ja'alahullahu qutan limawashihim, yang Allah jadikan qut, Allah jadikan sebagai bahan makan pokok bagi binatang-binatang ternak mereka. Ya, tidak hanya bagi binatang ternak, makanan pokok, sayur-sayuran masuk di dalamnya, makanan pokok kita juga. Sehingga dari kalimat yang ringkas ini tercakup seluruh daripada kemaslahatan manusia. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, ay basatin mutaffah, kebun-kebun yang rimbun. Fiha min jami' asnafil fawakih alladzidha, yang di dalamnya terdapat sekian banyak faidah, buah-buahan yang sangat nikmat. Sumber makanan manusia sudah semuanya tersebut dalam ayat ini, dalam ayat yang sangat ringkas tersebut semuanya. Walaupun mungkin manusia membuatnya menjadi berbagai macam jenis, tapi sumbernya ya ini sudah. Imma bentuknya adalah dari bahan pokok biji-bijian, wa imma dari tumbuh-tumbuhan, wa imma dari buah-buahan. Ada lagi yang selain itu? Makanan kita ini. Ada? Selain itu? Dari hewan masuk di dalamnya karena itu menjadi makanannya hewan, binatang ternak mereka. Ya kan? Nabatan itu menjadi makanan hewan. Qutan lima wasihim. Sehingga kemaslahatan manusia tercakup di sini semuanya. Enggak ada yang lepas sedikit pun. Falladzi an'ama 'alaikum bihadhihi an'am al-'azimah allati la yuqaddar qadruha wa la yuhsa 'adduha kaifa takfuruna bihi wa takdzibun ma akhbarakum bihi minal ba'ti wan nusyur. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat atas kalian dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang sangat agung ini, sangat besar dan sangat luas ini, yang tidak mampu untuk kemudian dikadar berapa besarnya dan tidak akan mampu untuk dihitung berapa jumlahnya. Bagaimana kemudian kalian mengkufurinya, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan mendustakannya, mendustakan apa yang Allah beritakan kepada kalian dari adanya kebangkitan dan adanya hari perhitungan amal, kalian dikumpulkan, dihidupkan kembali, dan akan dipertanggungjawabkan amalan-amalan kalian. Karena memang konteks ayat ini berbicara kepada orang-orang musyrikin yang mereka ingkar, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat demi nikmat satu persatu. Nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba, kepada manusia, yang tidak mungkin untuk diingkari. Setiap mereka mengakuinya, membenarkannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu tersebut, ya, tanpa sedikit pun bantuan dari kalian, tanpa sedikit pun andil dan ikut campur kalian dalam hal menumbuhkan, apakah ada andil manusia? Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya sekedar menebarnya. Ya, benih, biji. Hanya sekedar menanamnya saja, tapi yang menumbuhkan siapa? Apakah ada usaha untuk mereka berusaha menumbuhkannya? Tidak ada manusia sama sekali. Allah yang menumbuhkannya. Kemudian setelah tumbuh, siapa yang kemudian menjadikannya berbuah, bermanfaat, ada bijinya? Itu semua Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah meletakkan di situ aturan sunnatullah yang ada pada jagar raya ini. Adanya pupuk dan sebagainya itu usaha memang manusia. Ya. Tetapi yang meletakkan daripada hal tersebut, jika diberi pupuk akan bisa tumbuh, akan bisa begini dan begitu, itu Allah Subhanahu wa taala. Pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas hal-hal tersebut, biji yang mati. Ya, kalau kita lihat biji, ya sudah mati dia. Kemudian bisa tumbuh, hidup. Kenapa kemudian kalian mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian kalian? Merasa tidak mungkin dihidupkan kembali, kita sudah mati, menjadi tulang belulang. Nah, kalian sendiri melihat bagaimana Allah menghidupkan biji-bijian yang sudah mati tersebut. Kalian tebar, ya. Kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menghasilkan berbagai macam buah-buahan dari biji yang mati tadi. Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi 'ala ma'asihi wa tajhadunaha? Atau kenapa kalian, ya, menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalian jadikan penopang dari kemaksiatan-kemaksiatan kalian? Kalian ingkar itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian alokasikan pada perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaannya. Padahal kalian tahu itu semua datangnya dari Rabbul Alamin. Artinya segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, kalau kita perhatikan, akan kita dapati bahwasanya segala sesuatu ini yang ada di alam semesta ini semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Orang yang tidak mau untuk menggunakan akal yang Allah berikan kepadanya, mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekitarnya, maka akan hilang basirah dalam hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian hukama, yakni para pakar hikmah, dia mengatakan man nadhara ila dunya bi ghairil ibrah, barang siapa yang memandang kepada dunia dengan tanpa ibrah, tidak mengambil pelajaran, intamasa min basiri qalbihi bi qadri tilkal ghuflah, maka akan padam pandang mata hatinya. Pandang mata hatinya, jadi bukan pandang matanya, tetapi pandangan mata hati, akan padam pandang mata hatinya bi qadri tilkal ghuflah, sesuai dengan kadar tingkat kelalaian dia dalam memahami dan memandang ibroh, pelajaran-pelajaran yang ada di sekitarnya. kita berpikir saja makhluk-makhluk yang kecil di sekitar kita ini, kalau kita pikirkan sudah luar biasa kemampuan-kemampuannya. Itu semua menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mandang pada diri kita, ya, pada jasad kita, bahkan itu akan tampak kebesaran Rabbul Alamin. Dan setiap saat, setiap waktu kita akan muji Allah Subhanahu wa taala di saat kita melihat keajaiban-keajaiban tersebut. Ya, keajaiban yang sudah maklufah pada kita, ya, ini sudah sesuatu yang apa istilahnya, setiap saat, setiap waktu kita lihat, kita alami, sehingga menjadi seolah-olah biasa, padahal itu luar biasa. Pernahkah kita berpikir jumlah manusia itu kalau sedunia ini berapa miliar? Semuanya 5 lebih kayaknya, 5 miliar sampai 7 ya. Tawar-tawaran gak apa-apa, 7 miliar ya. Kita bisa membayangkan ya, dengan manusia yang ciri-cirinya sama lah, mau manusia berkepala, tangan 2, kaki 2, seperti itu bentuknya, tetapi wajah manusia yang jumlahnya sampai 7 miliar tidak ada yang sama. Iya Pandang, tidak ada yang sama. Itu bagaimana coba kalau antum disuruh gambar misalnya ya, manusia tidak usah 1 miliar 1000 saja wajah yang berbeda, kira-kira mampu apa enggak? Akan kesulitan sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencipta, membuat ya, manusia ya, dengan sedemikian rupa menciptakannya berbeda. Dan bayangkan sidik jari tidak ada yang sama. Ya, kalau wajah mungkin tebar begitu, sidik jari itu tidak ada yang sama. Manusia satu dengan yang lain, kok bisa? Padahal sidik jari ya kayak gini, bisa miliaran manusia tidak ada yang sama. Itu kalau kita berpikir luar biasa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi perkara-perkara keajaiban yang sebetulnya itu menunjukkan akan kudroh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan garis tangan itu beda-beda satu orang dengan orang yang lain, garis tangan. Bahkan mata itu beda satu dengan yang lain, sehingga ada istilahnya itu untuk mengidentifikasi pakai mata, retinanya itu. Karena memang berbeda satu dengan yang lain. Ini yang paling bisa menjelaskan Dr. Puji yang seperti ini. Ilmu medis. Telinga itu beda-beda satu dengan yang lain, sehingga kalau antum naudzubillah misal jadi pesakitan begitu, dipotret sama polisi itu hadap depan, hadap kiri, hadap kanan, karena memang telinganya juga dipoto itu. Foto satu orang dengan yang lain telinganya berbeda. Jadi tidak hanya face-nya atau wajahnya, tetapi bahkan detail-detail wajah kita itu beda satu dengan yang lain. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sekedar ya memikirkan apa yang ada pada badan kita. Belum lagi kenapa letaknya di sini, letaknya di situ, ya kan? Telinga dibikin 2, hidung dibikin 1 dengan 2 lubang, mulut, bibir. Itu kalau kita pikirkan detailnya luar biasa. Kita akan manggut-manggut sendiri luar biasa. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Bahkan mungkin rumput yang mungkin bagi kita mengganggu di depan sana itu, kalau kita pikirkan itu ada hikmah-hikmahnya. Yang manusia mungkin belum sanggup untuk menyingkapnya, tetapi di situ semua tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya. Ya. Makhluk-makhluk yang kecil seperti nyamuk, katakanlah nyamuk, ya nyamuk ya. Kalau kita melihat, memandang, ya kita tangkap satu nyamuk begitu, kita lihat di situ, kok kalau gigit sakit sekali, giginya taringnya seperti apa, coba. Ya. Makhluk nyamuk. Tidak pernah kita berpikir mungkin ya sampai sejauh itu. Alah, apa manfaatnya mikirkan nyamuk? Loh, itu di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya siapa yang memperhatikannya maka akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jarum yang untuk nusuk ke kulit kita ini bagaimana coba? Dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat luar biasa. Mampu dilihat besarnya, ukurannya, bagaimananya ya, dan prosesnya. Itu tentunya akan membawa kepada bertambahnya keimanan yang besar. keajaiban daripada nyamuk tersebut. Bagaimana nyamuk yang sekecil itu mampu membawa virus yang begitu sangat mematikan, demam berdarah, malaria, ya, cikungunya, apalagi sekarang mungkin ada lagi yang baru. Makhluk yang sangat kecil. Lantas kapan ditaruhnya itu, ya. Tentu nyamuk dia tidak pernah belajar ilmu kimia untuk kemudian bisa menciptakan senjata biologis yang sangat mematikan itu, kan. Nyamuk masa bisa dia berpikir untuk saya ciptakan senjata mematikan namanya misalnya DBD, apa namanya, demam berdarah, misalnya malaria, yang bisa membunuh makhluk-makhluk yang besar melebihi ukuran dia miliaran kali mungkin, namanya juga manusia besar, dia kecil terbang luar biasa. Itu jelas ada yang naruhnya di situ, ada yang menciptakannya, ada yang menghendakinya begitu. Iya kan, enggak? Enggak mungkin nyamuk itu dia punya otak sendiri untuk kemudian kecerdasannya mampu, apalagi dengan teori-teori Darwin itu adalah evolusi. Enggak sama sekali. Itu adalah kehendak dari Rabbul Alamin. Terkadang kita sekedar lihat ada ini apa namanya semut yang berjalan kecil gitu. Kalau kita berpikir itu sudah luar biasa. Jumlahnya sebanyak itu, berada di dalam ya kegelapan, bagaimana mereka bisa tabrakan apa enggak? Nah, enggak terjadi yang seperti itu. Karena mereka ya di samping memang punya insting dan sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Dan di saat mereka mencari makan, bagaimana sifat-sifat mereka mencari makan? Di saat satu saja mendapatkan satu makanan, seperti ada sinyal ya antena untuk memberitahukan kepada yang lainnya, di sini ada makanan. Ada satu yang dapat, yang lain sudah datang ke situ semua. Padahal enggak punya telepon mereka. Enggak ada. Ya, semut punya HP enggak ada. Kok bisa? Ini semua kalau dipikirkan, hatta perkara-perkara kecil akan membawa kepada semakin bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Rabbul Alamin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala perkara, segala sesuatu. Bishr ibn al-Haris al-Hafi menyatakan, "Lau tafakkaran nas fi 'azamatillahi ta'ala lamma asau." Seandainya saja manusia itu mau memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka niscaya tidak akan pernah berbuat maksiat kepadanya. Karena maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepadanya. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh si hamba itu disebabkan diantaranya adalah ghaflah, lalainya dia dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya. Atau yakni penguasaan hawa nafsu pada dirinya lebih dominan. Akalnya kalah dengan hawa nafsunya. Lebih mendominasi syahwat yang ada pada dirinya. Seorang pejabat dia melakukan macam misalnya bentuk-bentuk kerusakan, korupsi dan yang lainnya, itu karena dia tidak pernah berpikir tentang adanya hiasa, adanya pertanggungjawaban, atau hal tersebut dia sepelekan. Kenapa? Kalah dengan syahwatnya, kalah dengan hawa nafsunya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Tidak peduli nanti bagaimana, itu nanti ya urusan nanti. Sekarang kita di dunia. Ya, seseorang melakukan berbagai macam dosa, kalau dia berpikir azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat dahsyatnya, tidak akan berani dia melakukannya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak akan berani untuk berbuat maksiat. Kemudian dari sebagian yang lain mengatakan sami'tu ghair wahid wala itsnain wala tsalatsa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun, aku mendengar tidak hanya 1, 2, 3. Ya, ini artinya banyak dari kalangan para sahabat nabi menyatakan inna dia al iman au nurul iman atafakur, sesungguhnya dia ya pelita keimanan itu adalah tafakur, cahaya keimanan itu adalah tafakur, memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Buah yang sebelumnya kecil kemudian membesar, setelah besar warnanya berubah. Perubahan-perubahan ini pernahkah kita berpikir? Ya taunya namanya buah pentil ya sepet. Kalau nanti sudah matang warnanya merah manis, itu saja. Ya, simple dia, tidak mau berpikir rumit. Adakah kemudian seseorang yang berpikir dalam, kok bisa seperti itu? Buah kok ada yang warna-warni seperti itu, macam-macam. Ya. Satu jenis, misalnya pisang saja loh, itu sudah sekian banyak macamnya. Pisang. Pohonnya bentuknya mirip-mirip begitu. Tapi dia ada yang pisang raja, ada yang pisang ambon, ada yang pisang kulin, ada yang pisang emas, ada yang pisang bentuknya juga macam-macam. Ada yang warnanya hijau sudah matang, ambon itu. Ada pisang hijau, ya. Ada yang kuning, ada yang merah, betul-betul merah, besar, ada macam-macam pisang. Ada yang kecil-kecil, sak jempol-jempol, tapi ada yang sak lengan-lengan tangan manusia. Pisang, ya. Macam-macam. Siapa yang mengaturnya? Tidak mungkin itu pisang kemudian otomatis begitu. Ada yang mengaturnya. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, dia itu hidup dari satu sumber, air hujan. Sama. Ya, pisang semuanya hidupnya dari air. Ya kan? Dari air. Airnya tawar tentunya, tapi kok bisa menjadi manis? Ya. Dan kemudian rasa bermacam-macam dari sekian banyak buah. Buah-buahan semuanya dari air hidupnya. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Ada yang mengeluarkan bau sedap, bau harum seperti durian, cempeda, kueni, sangat menyengat baunya. Ada yang rasanya pahit, padahal sama. Yusabu min ma'in wahid. Dia diairi dari satu jenis air. Mukhtalifan alwanuha, berbagai macam bentuk warnanya dan rasanya. Itu semua merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fadhilah azakumullah. Manusia dia memang tercipta secara kodratnya cinta kepada harta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya asbab-asbab untuk dia mengolah dan bekerja. Mengolah kemampuannya dan memberikan arahan-arahan. Mendorong dan memotivasi untuk berusaha. Inna sa'yakum lasyatta, misalnya. Usaha kalian itu bermacam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada apa-apa yang akan membawa kemaslahatan dalam banyak perkara. Ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, mencipta berbagai macam tanam-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Dan Allah memberikan ujian kepada umat manusia, mengharamkan sebagian daripada perkara dalam usaha, dalam pekerjaannya, dalam cocok tanamnya, dan mengancam dengan hukumannya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanam-tanaman, buah-buahan dan semisalnya sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan dengan apa-apa yang dihalalkannya. Kenapa? Karena asal daripada segala perkara itu mubah. Asalnya mubah. Kalau ada tumbuhan baru yang kita tidak kenali, ini apa hukumnya? Kita katakan hukumnya halal. Ya. Hukumnya halal. Tanam-tanaman, kemudian sayur-mayuran, hijau-hijauan itu semuanya. Ada sesuatu yang baru yang bisa jadikan lalap, bisa dimasak, bisa jadikan sayur dan sebagainya, maka itu hukumnya halal semua. Kecuali yang Allah sifati dengan sifat-sifat yang haram, semisal akan membawa kepada mabuk, ya, mukhadirat, akan menutup akal, akan membuat kepada madarat manusia, maka ini diharamkan dari sisi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula, dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini muda. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian pada penjuru-penjurunya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Wa ilaihin nusur, dan kalian nanti akan dikembalikan kepadanya. Jadi di sini isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk bekerja. Umat manusia untuk bekerja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu nanti kalian akan dikumpulkan kembali, mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian kerjakan. Yang dengan apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara peribadatan kepada Allah dengan usaha untuk mencari harta, usaha untuk bekerja di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara beriringan seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kalian untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju dzikrullah. Ya, ini segeralah untuk kalian datang ke masjid mendengarkan khutbah. Wa darul bai, dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Fa idza qudiyatish shalatu, apabila telah selesai dilaksanakan salat, fantasyiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Nah, ini perintah. Justru diasuh untuk bekerja. Wabtahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, yakni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira, dan terus-teruslah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan bekerja. Itu memang hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang paling mudah, yakni zikrullah, bisa dilakukan dalam keadaan apa saja. Setiap kita bisa melakukannya. Ya kan? Zikrullah sambil bekerja bisa zikrullah. Hatta misalnya katakanlah memang pekerjaannya ngajar. Ya, ngajar itu pun juga, ya. Di saat ngajar mungkin tidak bisa, tapi tidak setiap saat setiap waktu pengajar itu berbicara kan. Nah, di saat dia tidak berbicara, dia zikrullah. Dan di saat dia berbicara, dia niatkan dalam hati. Setelah selesai bicara, ya zikrullah kembali. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama, ya. Ulama salaf kita, mereka terus menerus dalam segala kondisi aktivitasnya mereka zikrullah, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang untuk zikrullah. Dan Rasulullah SAW kana yadhkurullah fi kulli ahyani, sebagaimana ucapan Aisyah. Rasulullah SAW senantiasa zikrullah pada setiap kondisi, setiap keadaan, kecuali berada di kamar mandi misalnya, istilahnya baru buang hajat. Sehingga di saat seseorang masuk ke kakus mirhab, ya, buang hajat, keluar dia hufronak doanya. Ini mohon ampun, karena Rasulullah memang demikian. Di situ tidak bisa untuk berzikir kepada Allah, maka keluar dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hufronak, hufronak, hufronak. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada sebagian sahabat untuk senantiasa lisannya basah dengan zikrullah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu yang akan membawa kepada al-falah, yang akan membawa kepada kesuksesan yang hakiki. Ya, kesuksesan yang hakiki. Ikhwati billah azakumullah, di antara juga perkara yang perlu untuk disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha-usaha yang halal, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi seluruh daripada bentuk pekerjaan yang kaitannya dengan habba wa nabata wa jannatin alfafa, ya, berbagai macam jenis tanaman, tumbuhan, bijian, itu semuanya adalah halal untuk ditanam, halal untuk dijual, halal untuk kemudian ya dimanfaatkan. Hanya sedikit sekali ya tumbuhan yang dilarang di dalam agama kita ini. Memang madharatnya lebih besar. Seperti apa? Ganja. Nah, ada manfaatnya. Mungkin kalau ada kemanfaatannya sangat terbatas. Kalau opium itu terbuat dari apa? Apa juga tumbuhan juga? Ganju. Oh, candu. Itu juga tumbuhan. Ada opium, ada ganja. Nah, kalau di Yaman sana ada yang namanya kot. Kot itu juga tumbuhan. Dimakan langsung, dikunyah begitu, tapi tidak ditelan. Yang dia sedot ini diserap ininya saja, getahnya, yang dengan itu akan membuat fly. Ini juga termasuk. Atau menjadi bahan rokok itu apa namanya? Tembakau. Paling itu. Kita mencari yang lainnya yang diharamkan, enggak ada mungkin. Dan memang ya ini sesuatu yang memang kemanfaatannya akan membawa kepada madharat, tidak manfaatnya. Di saat ada kemanfaatannya ya, dan di memang ditanam untuk hal yang manfaat, dan dalam konteks hal ini wallahu alam bisawab ya, misal tembakau itu ada manfaat selain untuk itu apa enggak? Kalau seandainya ada, enggak tahu ya kita ya. Bukan dari sisi manfaat diambil dari ganja apa dari tembakonya. Oh begitu. Nah. Lintahnya apa? Lintahnya. Kalau digigit lintah tembakau, maka lintahnya bisa lepas. Selain pakai tembakau ada enggak? Nah, itu salah satunya. Kalau dimanfaatkan pada perkara yang seperti itu mungkin mubah ya. Tapi berapa kasus untuk kemudian seseorang terserang lintah itu? Itu kemudian 1 hektar misalnya tembakau, ini untuk apa? Ya nanti kalau ada lintah yang gigit kita taburi ya, sesuatu yang tidak ada perimbangannya begitu. Nah, atau mungkin untuk alat-alat kosmetik, kosmetik sebagian pakai itu. Entah bagaimana prosesnya ya, kebanyakannya ya untuk rokok sudah itu masuknya ke sana. Wallahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an menyebutkan hasungan-hasungan agar ya ini bercocok tanam. Itu banyak hasungan-hasungan di dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat banyak, cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyanzuril insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a subba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qatba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu juga merupakan hasungan untuk bercocok tanam. Hendaknya manusia memperhatikan kepada makanan dia. Bagaimana kami telah mencucurkan air hujan dengan sederas-derasnya, kemudian kami belah bumi dengan sebenar-benarnya, yang dengan itu kami tumbuhkan padanya berbagai macam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, inaban wa qotba, anggur dan sayur-mayuran, wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan korma, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, wa faqihata wa abba. Demikian pula berbagai macam buah-buahan dan juga rerumputan. Rerumputan itu bermanfaat, mata'an lakum wa li'an'amikum, yang bermanfaat bagi kalian dan juga bagi binatang ternak kalian. Yang itu semua Allah berikan, konteksnya adalah imtinan. Yani konteksnya itu Allah dalam yani menunjukkan nikmat-nikmatnya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hasungan kepada kita untuk bercocok tanam. Masih banyak lagi ayat-ayat kalau kita bacakan. Ya. Baik, langsung saja kepada hadis. Ya. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Inka natis sa'ah, apabila terjadi hari kiamat, wafiyah di ahadikum fasilah, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada tunas, tunas dari pohon tertentu, tunas kurma misalnya. Fa inistata'an la taqum hatta yaghrisaha fal yaghrisha." Kalau dia mampu untuk hari kiamat itu belum terjadi kecuali dia masih sempat untuk menanamnya, maka silakan tanam. Maka hendaknya dia menanamnya, perintah ini. Hendaknya dia menanamnya. Ini tanda-tanda kiamat sudah mau jatuh ini sudah. Nah, sedangkan dia dalam keadaan ini membawa tunas, ya, bibit sesuatu, tanaman yang tidak dia tanam. Percuma saja, ini sebentar lagi kiamat datang. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau masih ada waktu, walaupun ya, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit, untuk kamu tanam itu, tanam, tetap ditanam. Hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kaitannya dengan pahala di akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yaghrisu ghirsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu thair aw insan aw bahina illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim dia itu menggali satu galian untuk menanam sesuatu daripada tanaman tumbuhan, lantas kemudian tumbuhan tersebut ya tumbuh, setelah itu berbuah, fayakul minhu thair, dimakan oleh burung atau dimakan oleh orang, au bahimah atau dimakan oleh binatang ternak, illa kana lahu bi shadaqah, melainkan hal itu akan menjadi shadaqah baginya. Jadi luar biasa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memang suka bercocok tanam, wah ini luar biasa. Peluang untuk mendapatkan pahala besar sekali baginya. Para petani itu walaupun mereka mungkin gak suka ya dimakani sama burung misalnya, ya berusaha untuk dibuatkan orang-orangan dan sebagainya untuk mengusir burung. Tetapi apa yang sudah dimakan oleh burung itu sedekah bagi dia. Di akhirat nanti akan panen pahala dia. Burung-burung yang ya mungkin burung-burung tadi makan dalam keadaan ya si pemiliknya tidak suka, tetapi kalau nanti dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah makhluk Allah ya, burung itu makhluk Allah, Allah yang menjamin rizkinya, ya, Allah akan bayar nanti. di akhirat nanti. Dimakan codot katakanlah, iya. Atau dicuri orang, tetap nanti akan Allah bayar itu. Kita punya pohon mangga gitu, diambil sama anak-anak, dibandemi, jatuh gitu. Ya. Itu tetap akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi kalau seseorang menanam tanaman apapun bentuknya dan bermanfaat, akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimakan oleh orang atau diambil oleh burung ataupun binatang ternak. Ya, di sini begitu dalam hadis. Melainkan itu semua teranggap sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahumma wa bihamdihi.